La ba'as. Sifatul ajab. Kagum. Naam, ta'ajub. Sifat apa lagi, ikhwan? Hah? Apa? Nuzul. Nah, terbang ke mana tadi? Nah, apa lagi, ikhwan? Banyak. Hah? Isa banyak dalam Al-Quran, ya akhi, Al-Aziz. Yang dari sunnah. Hah? Al-Qadam. Naam. Dan yang lainnya. Alal wajhil la'iqi bihi. Menurut sisi yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Dengan tidak mentahrif, mentaktil, tidak pula mentakif, dan tidak pula mentamthir. Nah, insyaAllah ini akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab, tafadhalu, hafizakumullah.